Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, azani wa azzakumullahu jami'an, talabatul ilam dan segenap pendengar setia Radio Al-Bainah dimanapun mereka berada. Kembali lagi pada malam hari ini kami menyapa Anda semua. Untuk barakallahu fikum kembali bersua dalam rangka barakallahu fikum mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Pada malam hari ini kajian yang kita bahas adalah kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tayyib, insyaallah malam hari ini kita akan menyempurnakan pembahasan yang sebelumnya belum tuntas ya, pada bab man da'a fi ghairihi minad du'ai. Nah, seseorang yang mendoakan orang lain dengan doa-doa kebaikan. Di sini akan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari sebuah riwayat yang mencontohkan kepada kita semua bagaimana akhlakul anbiya, akhlaknya para nabi. Barakallahu fikum, mereka senantiasa berdoa, memanjatkan doa kepada Allah, baik itu untuk sebuah apresiasi, barakallahu fikum, penghargaan, ya, hal-hal yang baik, positif, atau dalam rangka menegur, memberikan saran, barakallahu fikum, atau kritikan, ya. Nah, mereka selalu barakallahu fikum mengedepankan hal-hal tersebut dengan doa-doa. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Sallam qala akhbarana Abdah qala akhbarana Muhammad ibnu Amr qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan hal ya, kondisi masing-masing rawi dalam sanad ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya para khalifah. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal karima ibnal karimi ibnil karimi ibnil karim Yusuf ibnu Ya'qub ibni Ishaq ibni Ibrahim Khalilir Rahman tabaraka wa ta'ala. Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang yang mulia, putra dari orang yang terhormat, putra dari orang yang agung, putra dari orang yang barakallahu fikum na'am, mulia. Ya, jadi dia adalah orang yang mulia, bapaknya orang yang terhormat, kakeknya orang yang barakallahu fikum mulia juga, begitu juga buyutnya. Nah, barakallahu fikum. Dia adalah Nabi Yusuf, putra dari Nabi Yakub, barakallahu fikum, cucu dari Nabi Ishak, ya, cicit dari Nabi Ibrahim. Nah, jadi itu silsilah nasab yang luar biasa. Jadi pada empat keturunan itu nabi semua. Nah, itu istimewa, ya. Biasanya kan para nabi itu hanya ayah dan anak, barakallahu fikum. Naam. Baik, atau dia saja ayahnya bukan. Tapi untuk Nabi Yusuf sampai empat garis keturunan ke atas itu barakallahu fikum, ya, adalah para nabi. Beliau nabi, bapaknya nabi, embahnya atau kakeknya nabi, buyutnya juga nabi. Istimewa, ya. Spesial barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ini yang pertama, ya. Jadi di situ menunjukkan bagaimana apresiasi nabi, bagaimana penghargaan beliau, bagaimana beliau memberikan tanggapan yang sangat-sangat luar biasa tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Barakallahu fikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini selanjutnya juga yang membuat nabi itu barakallahu fikum begitu respek kepada Nabi Yusuf, ya, begitu mengapresiasi dan menghormati beliau. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Lau labistu fi sijni ma labitha Yusuf, thumma ja'ani da'i la ajabtu." Rasul mengatakan, andai kata aku, ya, tinggal di dalam penjara selama yang dialami oleh Nabi Yusuf. Artinya, andai kata aku dimasukkan penjara seperti Nabi Yusuf, kemudian datang kepadaku orang yang menyeru bahwa kamu sudah waktunya bebas dari penjara, Rasul mengatakan, pasti akan aku penuhi. Pasti dengan senang hati, aku akan apa? Menerima tawaran tersebut. Naam. Iya. Tayyib. Disuruh keluar dari penjara. Ya, senang. Nah, itu Rasul. Beliau mengatakan. Tayyib. Tapi, tidak dengan Nabi Yusuf. Iya. Ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara dengan kezaliman, ketidakadilan, barakallahu fikum, beliau tidak bersalah, tapi dijebloskan dalam penjara. Barakallahu fikum. Naam. Ketika ada penyeru, ya, yang mengatakan, kalau engkau sudah dibebaskan, Nabi Yusuf berkata, izja'ahur rasulu, ketika datang utusan dari raja, faqala, dan utusan itu berkata, irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswatillati qatta'na aydiyahunna. Nah, Nabi Yusuf ketika diberikan tawaran untuk bebas dari penjara, justru beliau mengatakan kepada pesuruh tadi, kembali kamu ke hadapan tuanmu, ke hadapan majikanmu, ke hadapan bosmu. Nah, tanyakan kepada dia, bagaimana urusan wanita-wanita yang memotong tangan-tangan mereka. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, ya. Jadi di sini Nabi Yusuf barakallahu fikum mengambil sikap yang sangat luar biasa. Yang pertama menunjukkan keberanian beliau dalam hal barakallahu fikum menentang titah raja. Gitu ya. Kalau pada masa pemerintahan kerajaan itu membantah titah perintah seorang raja, hukumannya adalah dipenggal. Ya. Nah, apalagi dalam kondisi seperti ini. Ya, wong disuruh bebas kok malah mintanya macam-macam. Nah, di situ resiko yang dihadapi oleh Nabi Yusuf adalah dihukum mati kalau rajanya tersinggung. Tapi beliau barakallahu fikum tayyib mengambil resiko tadi. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Karena ada yang lebih berharga daripada kebebasan beliau. Nah, ya. Yaitu beberapa nilai-nilai barakallahu fikum keadilan yang ingin beliau sampaikan pesan itu kepada raja. Nah, barakallahu fikum ya. Bahwa seorang raja harusnya bersikap adil, tidak semena-mena dengan rakyat jelata. Barakallahu fikum. Nah, jangan mentang-mentang rakyat kecil bisa seenaknya masukkan ke dalam penjara, keluarkan lagi kalau ada yang enggak suka, masukkan lagi. Nah, ketika barakallahu fikum hilang ya kebenciannya, keluarkan lagi. Nah, Nabi Yusuf ingin memberikan pesan itu ya kepada raja dan kepada bangsawan-bangsawan negeri Mesir yang berkuasa. Nah, jangan mentang-mentang berkuasa seenaknya saja. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Di antara poin yang barakallahu fikum ingin dipastikan oleh Nabi Yusuf adalah para wanita-wanita bangsawan di kota Mesir barakallahu fikum yang merencanakan ya sebuah makar atau konspirasi barakallahu fikum yang berbau syahwat. Nah, iya. Tayyib. Artinya mereka merencanakan dengan barakallahu fikum imra'atul aziz suatu rencana yang buruk. Nah, sehingga Nabi Yusuf ketika ditawarkan kebebasan, beliau ingin meminta ketegasan. Sekali lagi, bahwa bebasnya beliau, barakallahu fikum, karena beliau tidak bersalah. Ya, bebasnya beliau adalah satu wujud kemenangan dari keadilan. Dan kekalahan dari kesemena-menaan. Ya, barakallahu fikum. Nah, artinya status beliau bebas itu jelas tidak bersalah. Bukan kemurahan hati raja. Nah, mendapatkan amnesti atau yang semisal dengannya. Nah, kalau beliau langsung terima saja gitu bebas, mungkin di halayak ramai menganggap ya Nabi Yusuf dapat pengampunan, kemurahan dari hati raja dan para bangsawan. Tetapi tuhma, tuduhan kepada Nabi Yusuf yang jelek-jelek itu tidak hilang. Oh ya. Nah, itu menunjukkan barakallahu fikum yang pertama, keberanian Nabi Yusuf, beliau berani mengambil resiko yang besar, dan juga bagaimana barakallahu fikum upaya beliau untuk ya menanamkan nilai-nilai keadilan pada kaum bangsawan ya dan pada bangsa Mesir saat itu. Nah, sudah saatnya barakallahu fikum menegakkan keadilan ya, membela rakyat jelata, rakyat kecil barakallahu fikum, dan tidak menindas mereka. Nah, jadi banyak poin-poin positif yang akan diperoleh dengan sikap seperti itu. Walaupun tadi resikonya dipenggal, ya kan? Tipis. Ya, antara berhasil menanamkan nilai-nilai tadi atau beliau akan dihukum mati. Nah, beliau ambil resiko itu. Makanya Nabi Muhammad sampai salut. Ya, andai kata saya dalam posisi itu, nah, enggak akan lama untuk apa? Menerima tawaran tadi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga di dalam riwayat ini juga barakallahu fikum ada faedah yang bisa kita ambil bahwa ada kondisi jawaz, ada kondisi afdal, ya. Ada kondisi kita tadi boleh mengambil rukhsah, ya, barakallahu fikum, keringanan, kebolehan. Ada kondisi barakallahu fikum kita mengambil yang lebih daripada itu. Bukan hanya boleh, kita ingin mengambil yang lebih utama. Nah, iya. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebolehan tadi. Iya. Kita dipenjara barakallahu fikum dengan tidak adil, kemudian ada yang ingin membebaskan kita. Kalau kita menerima tawaran tadi, enggak apa-apa. Memang kita haknya untuk bebas, tidak dipenjara, labas. Gitu ya. Nah, tayyib. Tapi kalau kita ingin mengambil nilai yang lebih, bukan hanya sekedar bebas dari penjara, tapi bebas plus. Nah, apa itu? Menanamkan nilai-nilai yang luar biasa kepada barakallahu fikum sebuah bangsa, ya, kemudian pada penguasa. Nah, jadi bukan sekedar bebas, tapi ada nilai-nilai yang luhur barakallahu fikum ditanamkan. Maka juga itu lebih afdol. Mafhum? Nah, baik. Makanya tadi Nabi Muhammad sangat mengapresiasi, sangat barakallahu fikum, naam, ya, mengagumi sikap Nabi Yusuf tadi. Luar biasa Nabi Yusuf. Iya, naam. Itu sisi yang menunjukkan bagaimana respon dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sesuatu yang membanggakan, untuk sesuatu yang barakallahu fikum tayyib, mengagumkan, ya. Nah, jadi disebutkan dukungan secara lisan dan pernyataan. Kalau ada sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang mengagumkan, maka barakallahu fikum, iya, kita memberikan dukungan, apresiasi dengan pernyataan dan ucapan. Nah, agar orang yang melakukan perkara yang afdol tadi itu termotivasi untuk terus meningkatkan keutamaan tadi, dan agar orang-orang yang lain juga termotivasi, ya, mencapai dan menggapai keutamaan tersebut. Nah, jadi ucapan dukungan kita itu sudah bisa menjadi barakallahu fikum influence, ya. Nah, menulari orang lain agar barakallahu fikum mencapai keutamaan tadi. Jadi kita juga dapat pahala. Barakallahu fikum. Nah, itu sekali lagi menunjukkan kebesaran hati seseorang. Ya. Nah, ketika ada orang-orang yang mungkin barakallahu fikum setara dengan dia, ya, dalam hal kedudukan sama-sama para nabi barakallahu fikum, dan bukan perkara yang samar bahwa di kalangan para nabi itu ada yang apa namanya musabaqah, ya, usaha untuk saling mengungguli yang lain barakallahu fikum. Nah, tayyib, usaha untuk barakallahu fikum lebih baik dari yang lain, berlomba-lomba. Nah, ya. Seperti Nabi Musa pernah minta kepada Allah sebuah zikir, sebuah doa yang tidak Allah ajarkan kepada yang lainnya. Nah, itu kan upaya untuk lebih unggul. Ya, nah. Nabi Muhammad juga demikian. Barakallahu fikum, ketika beliau mengatakan tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang memiliki karakter penyayang, pengasih dan subur. Kenapa? Karena aku sangat senang, bangga, ya, ketika umatku adalah umat yang paling banyak jumlahnya. Nah, begitu juga ketika berbicara tentang telaga beliau. Nah, beliau mengatakan bahwa setiap para nabi itu memiliki telaga. Inna li kulli nabiyyin hawdha. Iya. Nah, dan saya inilah arju, saya sangat mengharapkan bahwa telaga saya yang paling banyak pengunjungnya. Artinya di situ menunjukkan nilai-nilai bahwa di antara para nabi pun ada munafasah, ya. Nah, persaingan untuk apa? Lebih unggul daripada yang lain. Dan itu di dalam syariat ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Harus ada untuk meraih sesuatu yang utama, hendaknya ya seseorang itu berlomba-lomba dengan yang lainnya. Nah, dan memang unsur munafasa itu sangat bagus kalau dibawa pada nilai-nilai yang positif. Akan membuat kita tumbuh dan berkembang. Nah, justru kalau kita enggak ada nilai-nilai munafasa, barakallahu fikum, itu membuat kita menjadi malas. Iya. Stagnan. Nah, barakallahu fikum. Misal di kalangan para talabah, barakallahu fikum, di kalangan para hufat, ya. Nah, mereka membuat barakallahu fikum sebuah kesepakatan mungkin antara dia dengan temannya, barakallahu fikum, untuk berlomba mencapai titik sebuah hafalan. Nah, siapa yang duluan hafid, gitu ya, barakallahu fikum. Nah, siapa yang duluan menyelesaikan hafalan kitab ini. Nah, ada unsur munafasah di situ, barakallahu fikum. Itu bagus membuat kita tumbuh dan berkembang. Walaupun tadi di sana tetap ada sisi yang harus diwaspadai, yaitu munculnya hasad. Ya, nah itu juga penyebabnya adalah munafasah, barakallahu fikum. Nah, tapi kalau kita senantiasa menjaga niatan agar barakallahu fikum persaingan tadi dalam hal yang positif, dalam hal yang baik, itu bagus untuk membuat menjadikan kita tumbuh dan berkembang, barakallahu fikum. Nah, al-muhim ya, intinya antara para nabi terjadi yang namanya barakallahu fikum na'am munafasah tadi. Tetapi antum lihat di sini akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal itu tidak barakallahu fikum menjadikan beliau menutup mata ya untuk mengakui, untuk menyatakan keutamaan nah nabi-nabi yang lain. Ya, nah barakallahu fikum. Seperti Nabi Yusuf, barakallahu fikum. Ketika Nabi Yusuf memiliki beberapa keutamaan, keunggulan, ya. Nabi Muhammad tidak menutup mata, tidak acuh tak acuh, ya, tidak enggan untuk mengakui, ya. Nabi Yusuf itu orang yang luar biasa, orang yang istimewa. Nah, dari sisi keturunannya, barakallahu fikum, dari sisi karakternya, sikapnya. Nah, jadi beliau tunjukkan rasa respect. Walaupun di kalangan mereka ada yang namanya munafasah. Paham ya? Nah, itu pelajaran yang sangat berharga dari hadis ini, barakallahu fikum. Nah, selanjutnya, di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana ya cara dalam menegur, mengarahkan, mengkritik atau menyanggah. Nah, ya. Orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang setara, selevel dan satu kedudukan dengan kita. Barakallahu fikum. Nah, ketika ada hal-hal yang menurut kita tidak pas, tidak pantas, bagaimana adabnya, bagaimana etikanya? Itu dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada penggalan hadis berikutnya. Al-muadzin ya adzin. Baik, kita lanjutkan. Ya. Penggalan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum menyampaikan ya saran, arahan untuk sesuatu yang kurang pas atau kurang pantas ya. Nah, dari seseorang yang memiliki keutamaan dan fadilah barakallahu fikum. Nah, dalam hal ini adalah saudara beliau dari kalangan para nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahmatullah ala Lutin. Ya, semoga rahmat Allah diberikan kepada Nabi Lut. Nah, dalam riwayat yang lain, yaghfirullah li Lutin. Semoga Allah mengampuni Nabi Lut. Nah, jadi beliau mengawali ya kritikan atau barakallahu fikum saran sanggahan beliau kepada Nabi Lut dengan doa. Dengan doa rahmah, dengan doa maghfirah. Nah, ketika beliau memandang pada Nabi Lut ada yang kurang pas ya, ada yang kurang afdal. Nah, barakallahu fikum. Baik, walaupun mungkin tidak sampai pada tingkatan yang salahnya itu fatal ya. Tapi ini perlu untuk diperbaiki. Barakallahu fikum. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah etika. Ya, barakallahu fikum. Nah. Sehingga begitu juga ketika kita barakallahu fikum melihat ya pada teman-teman kita barakallahu fikum na'am yang selevel ya sekelas barakallahu fikum na'am sama-sama lugha 1, lugha 2, din 1, din 2, din 3 atau barakallahu fikum kakak tingkat kita ya atau adik tingkat kita. Nah, kita anggap satu level dalam artian kita berada dalam barakallahu fikum tahun ajaran dan pelajaran yang sama. Nah, ketika ada yang kurang pas pada saudara kita, barakallahu fikum, ada yang ya tidak pantas. Nah, hendaknya pertama kali kita mengawali teguran kita, arahan kita, saran kita dengan doa. Ya. Nah, barakallahu fiik ya fulan. Nah, atau rahimakallah ya fulan. Atau yaghfirullahu laka ya fulan. Nah, ya yaghfirullahu tayyib laka ya fulan. Barakallahu fikum. Itu sebuah adab dan etika. Yang pertama, fungsinya untuk barakallahu fikum menepis, membuang ya bara api yang akan dilontarkan oleh setan. Ya. Orang itu biasanya kalau ada orang yang menegur tapi caranya tidak pas, caranya terlalu arogan, caranya terlalu kasar, nah, mesti yang akan spontan muncul dari orang itu adalah defense, membela diri. Ya, nah, kalau caranya itu tidak halus, tidak santun. Mesti langsung nolak. Mesti langsung barakallahu fikum, na'am, enggak terima. Ya, bisa jadi marah, emosi, dan kalau kitanya juga terpancing, sama-sama emosi, akhirnya berantem. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini etika, adab ketika kita ingin mengarahkan, memberikan saran kepada teman kita. Nah, dipegang pundaknya. Assalamualaikum ya fulan. Nah. Waalaikumsalam. Nah, yaghfirullahu laka. Ya, barakallahu fik. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Izinkan ana menyampaikan sesuatu. Nah, itu kan orang ketika barakallahu fikum ya, sikapnya seperti itu dia langsung barakallahu fikum tidak ya menolak atau barakallahu fikum membangkang, gitu ya. Nah, ada apa ini? Dia sudah mulai tanya-tanya. Nah, ada salah apa saya ini? Nah, barakallahu fikum. Tafadhol ya akhi. Nah, ya, tayyib. Mohon maaf sebelumnya. Nah, bukan maksud hati Anda menyinggung antum atau merendahkan, ya, barakallahu fikum. Tapi dari ucapan yang antum ucapkan, ya, dari tutur kata yang antum keluarkan, mohon maaf ya sebelumnya, inni uhibbuka fillah. Nah, barakallahu fikum. Ya, menurut ana, mohon maaf lagi nih ya, barakallahu fikum. Nah, itu enggak pas, itu enggak pantas ya, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, ini sekedar saran, ini sekedar barakallahu fikum. Tayyib. Ya, usulan saja. Nah, kalau diterima ya alhamdulillah, kalau tidak diterima ya saya sebagai seorang saudara sudah menyampaikan ya sesuatu yang baik untuk antum. Nah, ini orang nerimanya kan lebih enak. Ya, lebih legowo, lebih lapang dada. Oh, itu enggak boleh ya. Itu enggak bagus ya. Iya. Nah, apalagi kalau kita menyertai teguran tadi dengan dalil, ya, dari Quran, dari hadis, kalam para ulama. Nah, jadi orang menerimanya itu sejuk, adem. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Seperti juga yang terjadi antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam, ketika keduanya beradu argumen, Nabi Musa mengawali, ya, nah, ya Adam, anta abuna, ya, wahai Nabi Adam, engkau adalah ayah kami. Nah, kemudian beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan Nabi Adam. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hal yang barakallahu fikum beliau kritik pada Nabi Adam. Nah, ya, khayyabtana minal jannah. Engkau telah membuat kami semuanya tayyib keluar dari surga. Nah, ini kan sangat sensitif ya kan. Ibaratnya seorang ayah dikritik oleh anaknya, ya. Gara-gara bapak sih jadinya kita terusir dari rumah ini. Nah, ya. Itu kan rasanya kalau bapak digitukan sama anaknya, nyong, langsung ya kan. Nah. Tapi Nabi Adam dengan jiwa kebapaannya, dia tahu menyikapi anaknya. Nah, enggak di barakallahu fikum caci maki sama Nabi Adam, enggak. Ya, kebesaran hati beliau tunjukkan kepada Nabi Musa. Beliau mengatakan, ya Musa, hai Musa, nah, engkau adalah Nabi Allah yang langsung Allah ajak bicara, ya, nah, tanpa perantara. Allah tuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Wah, sebutkan, dibesarkan hatinya, bukan didaunkan, ya, bukan barakallahu fikum dihancurkan mentalnya. Nah, anak ingusan, gitu ya barakallahu fikum. Tahu apa kamu ngeritik-ngeritik Pak I? Wah, enggak, tapi dibesarkan hatinya. Nah, diajak Nabi Musa adu argumen, ya. Nabi Adam masalah kecerdasan luar biasa. Nah, maka Nabi Adam setelah membesarkan Nabi Musa, beliau mengatakan, ya, di dalam Taurat, nah, bukankah tertulis, ya, barakallahu fikum, tayyib, jarak antara barakallahu fikum aku dan tayyib pelanggaranku itu, ya, berapa tahun lamanya, barakallahu fikum. Nah, dan dituliskan takdir itu untukku. Nah, di Taurat disebutkan bahwa Nabi Adam akan barakallahu fikum jatuh dalam pelanggaran, ya. Nah, jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Artinya apa? Yaitu sudah merupakan suratan takdir. Nah, apakah engkau mau menyalahkan sesuatu yang sudah tertulis di dalam kitab sucimu? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi mengatakan, fahajja Adamu Musa. Nabi Adam berhasil mematahkan argumen Nabi Musa. Nah, barakallahu fikum. Nah, di situ kita belajar lagi tentang adab dan etika bagaimana para nabi, ya, barakallahu fikum. Nah, ketika adu argumen, ya, nah, kebesaran hati, kelapangan dada itu luar biasa. Ya, nah, Nabi Adam enggak membawa emosi dan tersinggung, ya kan? Nah, ana ini ibaratnya bapakmu, kok kamu kayak gitu kan? Nah, tidak. Ya, baik. Nabi Musa juga ketika ada sesuatu yang janggal, beliau pertanyakan dengan adab dan etika. Ya, nah. Baik, maksudnya bukan untuk merendahkan atau melecehkan Nabi Adam. Barakallahu fikum. Tapi untuk bertanya. Begitu juga yang terjadi di kalangan salafun salih. Barakallahu fikum. Naam. Baik, ketika Sa'id bin Jubair melihat salah seorang tabi'i yang lainnya, barakallahu fikum, minta diruqyah, ya. Nah. Maka beliau bertanya, "Mahamaluka ala dzalik?" Ya. Apa yang membuat kamu melakukan tindakan itu? Ketika disengat binatang berbisa, kamu minta orang lain meruqyahmu. Maka beliau menjawab, "Haditsun haddatsanahu Ibnu Abbas bukan Ibnu Abbas yang lainnya, ya. Sehingga saya Buraidah bin Hasib kalau tidak salah. Nah, ada hadis yang melandasinya, tayyib, di mana dalam hadis itu mengatakan, la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak ada ruqyah yang mujarab melainkan dari ain dan sengatan binatang berbisa. Barakallahu fikum. Jadi ruqyah itu sangat mujarab untuk orang-orang yang tersengat binatang berbisa. Itu yang membuat saya minta ruqyah. Yang berikutnya yang menjadi syahid. Ucapan Sa'id bin Jubair, dia mengatakan, qad ahsana manintaha ilama sami'a. Ya, sungguh elok, sungguh bagus, seseorang yang berhenti sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai apa yang dia ketahui, sesuai dengan apa yang dia ilmui. Jadi enggak dijatuhkan. Ah, ente sih kurang jauh belajarnya ente, makanya baca hadis yang benar. Nah, ya, baik. Ente belajarnya sampai mana? Sekolahnya di mana? Nah, bukan dijatuhkan. Ya, bukan dihancurkan kredibilitasnya, barakallahu fikum. Justru malah mengangkat. Bagus, ya. Ternyata kamu punya landasan, punya dalil. Sungguh elok orang yang berbuat sesuai dengan pengetahuannya. Walakin, nah setelah itu baru ya saran yang lebih baik. Ada sebuah hadis yang saya dengar dari Ibnu Abbas, barakallahu fikum. Naam. Baik. Berbicara tentang barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ada 70.000 di kalangan umat beliau yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Di antaranya orang yang tidak minta di ruqyah. Paham ya? Nah, di situ sangat penting ya, diutamakan bagi para talabatul ilm, apalagi yang masih muda-muda ya. Biasanya semangatnya itu membara dalam hal bantah-membantah, dalam hal tahzir-tahziran ya. Nah, wah, luar biasa. Karena sesama teman sendiri, barakallahu fikum, yang satu level, yang seleting, nah, karena ghirah yang luar biasa menyebabkan mereka tadi ya, terbawa emosi, akhirnya melupakan adab dan etika. Barakallahu fikum. Naam. Dalam mengarahkan, dalam mengkritik, dalam menegur, barakallahu fikum. Naam. Iya, maka ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Barakallahu fikum. Naam. Apa yang barakallahu fikum menjadi sorotan Nabi tentang Nabi Lut? Ini kita lihat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In kana la ya'wi ila ruknin syadid Iz qala liqaumihi law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Nah, ini setelah beliau mendoakan Nabi Lut, beliau menyebutkan poin yang menurut Nabi kurang pas pada Nabi Lut. Nah, kata Rasul, andai kata, ya, seandainya Nabi Lut itu bernaungan kepada rukun yang benar-benar kokoh, yang secara hakikatnya, sejatinya, dialah sebaik-baik pegangan yang kuat. Maksudnya Allah. Rukun syadid yang pertama ini adalah Allah. Ya. Andai kata Nabi Lut mengucapkan secara lisan pernyataannya bahwa beliau berlindung di bawah naungan Allah, ya, ketika harus berhadapan dengan intimidasi dari kaumnya, nah, itu lebih bagus. Yang menjadi poin kritikan Nabi Muhammad adalah ketika Nabi Lut mengatakan diabadikan dalam Al-Quran, ya, dalam surat Hud ayat ke-80, ini yang kritikan yang dikritik oleh beliau. Nabi Lut mengatakan, lau anni li bikum kuwatan. Seandainya aku punya kekuatan untuk menghalau kalian, kaumnya, ya, yang sudah rusak orientasi seksualnya, nah, yaitu apa? Kaum Liwat dan Sihab. Ya, di masa beliau itu sudah ada yang namanya kaum homo dan lesbi. Itu disebutkan dalam tafsir. Jadi bukan homo saja, ya, lesbi juga ada di situ. Nah, dan mereka sudah mulai kurang ajar, barakallahu fikum, berani-berani untuk mengganggu tamunya beliau. Ya, sehingga beliau mengatakan, andai kata aku ini punya kekuatan untuk menghalau kalian, untuk membendung nafsu jahat kalian, nah, atau, ya, awi ila ruknin syadid, nah, atau aku memiliki naungan kepada ruknun syadid. Nah, ruknun syadid di sini maknanya adalah al-ashirah, al-azizah, al-mani'ah. Ya. Al-ashirah, al-azizah, al-mani'ah. Di sini beda lagi maknanya. Ruknun syadid di sini adalah keluarga yang memiliki barakallahu fikum kekuatan, ya, dan mampu untuk membela. Nah, jadi kata Nabi Lut, andai kata aku secara pribadi punya otoritas, punya kekuasaan, punya kekuatan. Atau paling tidak, aku punya keluarga-keluarga yang akan mendekengiku, yang akan melindungiku, yang akan menamengiku. Nah, niscaya, ya, barakallahu fikum, akan lebih baik lagi. Nah, ya, di sini beliau menyandarkan perlindungan itu kepada kekuatan beliau pribadi, dan kepada apa? Perlindungan keluarga. Itu yang dikritik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Nabi Lut itu mengatakan bahwasanya aku akan berlindung di bawah naungan ruknun syadid, ya, pegangan yang benar-benar kokoh, itu lebih bagus. Nah, paham ya? Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Walaupun barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama, bukan berarti Nabi Lut mengenyampingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Secara hati beliau yakin bahwa pegangan terkuat itu adalah Allah. Naungan terbaik itu adalah Allah. Ya. Tapi itu beliau sembunyikan di dalam hati. Dan beliau tambahkan dukungan dari apa? Keluarga beliau. Nah, tapi itu tidak cukup. Dalam kondisi seperti ini, beliau harus menyatakan pernyataan yang tegas. Bagaimana beliau sangat mengharapkan perlindungan dan naungan dari Allah. Nah, sebagaimana Nabi Sulaiman, barakallahu fikum, ketika beliau mengatakan dalam ucapannya, la atufannal laila ala tis'inal imra'ah. Ya, aku akan tawaf mengelilingi, barakallahu fikum, tayyib, 99 istri beliau dalam satu malam, dan akan lahir anak keturunannya akan berperang di jalan Allah. Dan beliau tidak mengucapkan insya Allah. Ya, secara lisan, secara hati kata mereka para ulama, Nabi Sulaiman yakin bahwa anak yang akan dilahirkan dari wanita-wanita tadi itu semua dengan kehendak Allah. Nah, tapi karena beliau tidak melafadzkannya secara lisan, Allah hukum. Gitu ya. Nah, tidak ada yang jadi dari 90 istri tersebut atau 90 wanita tersebut, anak keturunan. Barakallahu fik. Nah, baik, sehingga dalam makam-makam ya tersebut diharapkan seorang dengan tegas menyatakan tawakalnya, bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara hati kita meyakini. Gitu ya. Nah, pernyataan tegas secara lisan itu dibutuhkan. Barakallahu fikum. Naam. Ma in ba'atsallahu ba'dahu min nabiyyin atau fama ba'atsallahu ba'dahu min nabiyyin illa fi sarwatin min qaumi. Akhirnya setelah kejadian ini kata Rasul, tidaklah Allah mengutus ya seorang nabi setelah Nabi Lut ini melainkan nabi-nabi tersebut punya keluarga yang akan membelanya. Jadi setelah kasus Nabi Lut di mana beliau tidak punya keluarga yang kuat membelanya, setelah itu Allah mengutus setiap nabi pasti punya keluarga yang kuat dalam membelanya. Nah, kala Muhammad, yaitu Muhammad ibnu Umar Ar-Rawi, as-sarwa al-kasrah wal-man'ah. Nah, yang dimaksud dengan sarwa yaitu jumlah ya keluarga yang besar dan man'ah, kemauan untuk saling membela. Nah, jadi semangat untuk melindungi sesama keluarga itu kuat. Nah, itu namanya sarwa. Ya, jadi setelah Nabi Lut, para nabi itu punya keluarga besar dan semuanya solid, bersatu untuk saling melindungi. Baik, mendapat pelajaran dari peristiwanya Nabi Lut alaihissalam. Barakallahu fikum. Naam. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, bayanu tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada penjelasan tentang ketawadu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, dari sisi tadi beliau mau mengakui, menyebutkan keutamaan-keutamaan saudara-saudara beliau dari kalangan para nabi, barakallahu fikum, tayyib, dan menyatakan kerendahan hati beliau. Nah, padahal jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidu waladi Adam, barakallahu fikum, atau sayyidul anbiya. Nah, tapi beliau mengakui kelebihan-kelebihan saudara-saudaranya. Yang kedua, bayanu fadli Yusuf. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan Nabi Yusuf, barakallahu fikum, dan beberapa tadi ya, nilai-nilai budi pekerti luhur yang bisa kita ambil dari beliau, dari sisi ya min sabrihi, kesabaran beliau dalam menerima ujian, wa izzatihi, dan bagaimana beliau menjaga kehormatan walaupun dalam kondisi tertindas, dalam kondisi dihina, wa sabatihi, dan kekokohan beliau. Nah, ya. Taib. Bagaimana beliau berani untuk mengambil resiko yang besar dari tindakannya. Yang ketiga, daruratul ihtimam bil asyirah fid da'wah ilallah. Daruratul ihtimam bil asyirah fid da'wah ilallah. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita, yaitu urgensi ya, pentingnya kita memperhatikan keluarga dalam dakwah kepada Allah. Artinya harusnya ya, dalam dakwah prioritas kita itu adalah keluarga. Ya, keluarga itu sebisa mungkin kita rangkul, kita bujuk, kita rayu agar mereka apa? Menjadi pembela-pembela dakwah. Nah, jangan malah dimusuhi ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jangan malah senang sekali pron sama saudara, kakak, adik, orang tua, paman, bibi. Nah, iya, dengan anggapan banyak ikhwan-ikhwan yang siap membantu dan menolong saya. Iya, tapi kalau kita didukung sama keluarga, itu luar biasa powernya. Om ya. Nah, jadi jangan menganggap enggak butuh dengan mereka, ya. Hilang satu saudara, tumbuh 1000 saudara walaupun tidak sedarah. Nah, barakallahu fikum. Itu anggapan yang salah. Antum dia Rasul. Iya. Nah, beliau itu berusaha merangkul semua keluarga. Keluarga dulu yang dirangkul sebelum orang lain. Ya. Bagaimana caranya mengalah barakallahu fikum untuk menggait hati mereka. Ya. Nah, jadi jangan kita salah anggapan. Dakwah kita itu kalau dibantu oleh keluarga, orang tua, kakak, adik, paman, bibi, luar biasa powernya. Kayak di pondok kita. Ya kan? Nah, dari asatidzah itu kita kan keluarga semua itu ya. Kakak, adik, paman, orang tua. Ya lah. Jadi besar pondoknya. Ya, tapi kalau kita sendirian, nah berat. Ya, enggak ada dari keluarga kita yang mensupport. Banyak mereka kecewa karena barakallahu fikum lisan kita yang terlalu pedas. Tidak santun dalam menegur dan menghardik mereka. Ya, dalam sikap kita seolah-olah kita enggak butuh sama mereka, enggak peduli sama mereka. Masih banyak ikhwan yang siap mendukung saya. No. Ya, barakallahu fikum. Tidak. Tapi berusahalah untuk merangkul keluarga. Ya, jangan ditendangi keluarga, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Naktafi bihal qadar, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.